sejati lalu mulai bersorak. Ku bersuara untuk Majalaya, cemas dengan rima layaknya katana. Jika kau terbantai, sebut ke batosai. Kita satu atas, tapi beda lantai. Ku telari load amunisi, untuk mainkan rima dan puisi. Ku yang pimpin sembilan pemuda, siap ledakan karya sampai lo menganga. Ha! Taruh bola bukan kick off, matikan semua turn off. Ku lahir era pion, perbudak semua. Buka mata, buka telinga, lihat sesama. Pemimpin hebat bermuka dua, hantam sahabat dengan hebatnya. Coba ku tanya apa di pundakmu, kau jawab pangkat dan ku panggil sampah. Coba ku tanya apa misi kamu, ku tunjuk Tuhan buka kartu. Bukan pesulap, namanya melesat, terkena pasal karena suap. Pregnant melihat, mendengar, berontak, siapkan misalkan ku lawan. Anjing menggonggong, kau bila berlalu. Mereka sebar omu kosong, kau kita melaju. Kalian terpaku, saksikan jejakku dan diam, termangu, jadilah benar. Pasangan kalian hanya bisa berpendapat, merapat keparat, ku jerat hingga sekarat. Opini kalian takkan buatku melarat. Aku takkan berkarya, selalu akan menyayat. Kalian bergaya di sosial media, aku berkarya secara berkala. Hilangkan sensasi, kita akan beraksi. Kau hidangkan terasi, ku kibaskan belaci. Kalian semua yang merasa tersinggung, datang saja sini, aku siap menanggung. Berdoa semoga kalian beruntung, dan tak kuajukan jadi belacu. Majalaya perlu lihat, kami datang penuh hasrat. Mereka bilang kami lambat, sorry, kami macam kilat. Tak peduli dengan mereka, opini lo gua terima. Gua balas dengan rima-rima racun macam bisa. Majalaya akan berprestasi, kami semua akan sikat Grammy. Tak peduli dengan yang membenci, bermodal asumsi belagu tak bernyali. Masih banyak mereka yang peduli. Terima kasih, you are real MPV. Gua berdiri untuk kalian semua, gua rangkul letters itu macam keluarga. Dari Majalaya ku hanya ingin berkarya. Lirikku gak seberapa tapi awas, jangan anggap ku belagu. Panggilku sebagai serdadu. Ini flow boleh diadu, kalau berani silakan maju. Jika lihat sepintas seakan ada bedanya, hebat hanya sepintas reka atau drama. Hanya berkata-kata tak pernah punya cara. Ku buat kau binasa hingga raga tak bernyawa. Di sudut rimakan patahkan semua yang kan diangkat. Dari kata bermakna sampai kota mahir lagi tuh berdrama. Hingga kau teriak panggil nama. My fucking game, my game like the bang. It's my fucking game. Jangan coba tuk iri karena gue mulai beraksi. Tengok kanan dan kiri, banyak argumentasi. Mulai mencaci maki tapi gue gak peduli. Manja tiba serik jadi Allah, jangan sirik. Bila banyak yang melirik maka lo jangan mengkritik. Jangan ada yang mengusik, selalu tampil menarik. Semua itu hanya taktik karena kita yang terbaik. Maaf kalau kita bikin nyali Allah padam. Maka lo semua itu jangan menjadi dendam. Maaf bila nanti kita yang jadi juara, maka kami lah yang pantas mendapatkan segalanya. Takkan buat ku runtuh karena di sini ku siap untuk bertaruh. Siapa yang akan memegang kendali hingga kau hilang dan takkan dikenali. Tak perlu berdebat kusir, siapakah yang akan terusir. Ku hantam kau dengan lirik macam Lionel hingga kau jatuh dan akhirnya tersingkir. Rimaku terus berganti seperti kau sedang mengocok dadu. Dalam radius tembak kita henti untuk ku memojokkanmu. Silaku buat berevolusi, lirik jelas macam Ultra HD. Menyengat layaknya seekor lebah, ku buat kau telah karena kau lemah. Watch out, watch out, janganlah banyak bacot. Gua yang nge-rap kok, lo malah yang sewot. Sekarang gua kembali, siap beraksi lagi. Bersama sembilan rapper majat, siap beraksi. Jangan sok-sokan akal, biar Allah terkenal. Foto homoseksual, sukanya main anak. Pancotan lu terhapus, layaknya kapur baru. Lantas gua pun bilang, why so serious? This is though yang mikir. pikir ini lagu apaan sih? Buat lo semua yang mandang kita rapper basi. Macatai sedikit keras, we are like a distortion. This is hip hop, jangan diambil pusing, take it easy. Kalian punya taktik, ayo kita beradu. Jangan kalian licik jika kalian tak mampu. Menunduk kepadaku, ku buat kau terpaku. Ku berikan ilmu, ayo maju satu-satu. Misi-misi kita punya misi dari lain sisi. Maaf kau tersisi saat ku berkreasi. Kalian hibernasi, manjat vibe di sini. Welcome, sir, terima kasih. It's my fucking game, my game like